إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله Kita akan bahas sedikit sore hari ini insyaallah biidznillahi ta'ala wa inayatihi wa quwwatihi tentang bahaya provokasi terhadap agama, bangsa dan negara. Karena memang barakallahu fikum yang namanya provokasi adalah perkara yang menghancurkan. Perkara yang menyebabkan kehancuran. Kehancuran persatuan umat Islam. Kehancuran kaum muslimin bahkan bisa jadi kehancuran sebuah negara. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sebagaimana dikatakan bahwa yusidun namam fil yaum, namam bisa merusak pada satu hari lebih dari apa yang dirusak oleh sahir fissana, lebih daripada apa yang dirusak oleh tukang sihir dalam satu tahun. Namam satu hari bisa merusak lebih dari apa yang dirusak oleh sahir. Apa kerjaan tukang sihir? Allah sebutkan pekerjaan mereka di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Memecah seorang dengan istrinya, seorang istri dengan suaminya. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Memecah belah. Si fulan cerai, si fulan rusak rumah tangganya, si fulan selingkuh, segala macam. Apa sebabnya? Ada provokasi, ada namimah dari syaitan. Ikhwan fillah na'azakumullah, namimah adalah satu senjata yang dipakai oleh orang kafir sejak dulu untuk memusuhi Islam dan kaum muslimin. Salah satu senjata yang dipakai oleh orang-orang kafir untuk menyerang dan untuk menghancurkan kaum muslimin. Di antaranya Allah sifati seorang kafir musyrik dengan kalimat hammazin masya'in binamim utullin ba'da dhalika zanim an kana dha malin wa banin. Karena merasa kaya, karena merasa punya banyak anak, sombong. Utul ba'da dhalika zanim. Apa kata Allah? Hammaz, tukang celak. Masya'in binamim, berjalan ke sana kemari mengadu domba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya juga Allah katakan tabbat yada Abi Lahabin wa tab, celaka Abu Lahab kedua tangannya dan celakalah dia. Sampai Allah katakan di akhirnya wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya pembawa kayu bakar. Disebutkan dalam tafsirnya kayu bakar itu adalah namimah, memfitnah kesana kemari, menuduh, menjelekkan, mengadu domba. Ikhwan ibn a'azzakumullah, na'udhu billah minan namam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan sifat mereka kaum kuffar ketika memusuhi umat Islam, hammazin masya'in binamim, ingin merusak dakwah tauhid, ingin merusak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ingin menentang ajakan baik, ajakan keselamatan dunia akhirat, yaitu qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah kalian selamat. Tetapi justru mereka bikin provokasi-provokasi agar masyarakat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan memusuhi setiap orang yang mengikuti dakwah tauhid. Apa sebabnya kemudian mereka menyiksa budak-budak mereka yang masuk Islam? Apa sebabnya mereka mengusir kaum muslimin? Apa sebabnya mereka mengusir Rasulullah SAW? Karena provokasi, karena namimah. Semua orang-orang Arab dibakar dengan kayu bakar. Orang ini begini, orang ini begitu, orang ini begini, orang itu begitu. Sehingga ketika pulang masing-masing setelah mendengar provokasi tadi, bertanya pada anaknya, bertanya pada budaknya, bertanya pada yang dibawanya, apakah kamu ada yang ikut ajaran dia? Begitu ternyata ada budaknya yang mengikut, disiksa. Bilal bin Abi Rabah disiksa. Bahkan keluarga Yasir, ibunya Sumayyah dan bapaknya Yasir disiksa sampai mati. Khabbab ibn al-Awad radhiyallahu ta'ala anhu sampai melepuh-melepuh badannya, diikat kepalanya. Apa sebabnya? Karena provokasi. Provokasi dari tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang memberitakan berita-berita dusta, berita-berita yang na'udzubillah dibuat-buat. Bukan berita hak, bukan. Tetapi berita dusta yang ditambah dengan sekian perkara yang seakan-akan besar. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih mereka, la yadkhulul jannata namam. Di dalam hadis yang lain dikatakan la yadkhulul jannata qattat, enggak akan masuk surga namam, provokator, tukang namimah, tukang adu domba, membawa berita ke sana untuk memusuhi yang sini, membawa berita ke sini untuk memusuhi yang sana, membawa berita untuk memecah kaum muslimin, untuk menghancurkan saudara dengan saudaranya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Merusak agama sudah jelas. Karena itulah senjata musuh, senjata musyrikin. Kalau kemudian masuk di tengah-tengah kaum muslimin dan kemudian diikuti oleh kaum muslimin, maka berarti engkau adalah musuh dalam selimut. Orang di luar sana memprovokasi di tengah-tengah kaum muslimin susah. Dengan apa kemudian? Dengan melemparkan beritanya dari jauh. Merekanya di sana. Kemudian kaum muslimin menerima berita itu begitu saja. Dan diberitakannya pada yang lain. Ternyata begini, ternyata begitu. Terjadilah permusuhan satu golongan dengan golongan lain. Satu kelompok dengan kelompok lain. Satu orang dengan orang lain. Satu keluarga dengan keluarga lain. Dan seterusnya. Dan puncaknya adalah pertumpahan darah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rusaknya bangsa dan negara juga kena provokasi, di antara sebab utamanya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tidak mungkin ada pemberontakan dengan senjata, tidak mungkin ada pemberontakan dan perang saudara mengangkat senjata, kecuali dimulai dengan pemberontakan dengan lidah, dengan lisan, yaitu provokasi, namimah. Gak mungkin tiba-tiba orang mengangkat senjata tanpa ada berita-berita yang memanas-manasi. Gak mungkin tiba-tiba mereka memberontak tanpa ada provokasi-provokasi yang membakar mereka. Pemerintah begini, pemerintah begitu, pemerintah begini, pemerintah begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, pasti akan dimulai dengan pemberontakan lisan sebelum pemberontakan dengan pedang. Dimulai dengan pemberontakan dengan lidah, yaitu selalu menjatuhkan penguasa, menjelekkan penguasa, memprovokasi masyarakat untuk memusuhi penguasanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka tidak berpikir atau berpikirnya terlalu cetek, terlalu pendek. Pikirnya kalau kita lawan selesai. Padahal keadaanmu sekarang ini jauh lebih baik daripada engkau kemudian mengangkat senjata dan melawan, yang kemudian terjadilah perang saudara sesama kaum muslimin sekian puluh tahun ke belakang. Darah, harta, nyawa, semuanya menjadi korbannya. Dan tidak ada korbannya kecuali atas kaum muslimin. Dari sana muslimin, dari sini muslimin. Yang korbannya muslimin, hartanya harta kaum muslimin, negerinya negeri kaum muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjalan bersama para sahabatnya melewati dua kuburan. Kemudian berkata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Dua orang ini sedang diadab, dan bukan diadab dengan sesuatu yang besar. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam riwayat, bala innahu kabir, bukan sesuatu yang besar, tapi tentu itu adalah perkara yang besar. Bagaimana maknanya? Maknanya perkara yang dianggap kecil oleh pelaku, perkara yang dianggap remeh oleh si pelaku, yang ternyata itu azim, besar. Amma ahaduhuma fala yastiru minal baul. Adapun salah satunya tidak bersih dalam buang air. Wa amal akhar fayamshi bin namimah. Adapun yang kedua berjalan ke sana kemari dengan namimah, dengan membakar-bakar kaum muslimin untuk memusuhi kaum muslimin, membakar-bakar ahlu sunnah untuk memusuhi ahlu sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, innahuma la yu'adzaban, sungguhnya keduanya sedang diazab, dan diazabnya bukan karena sesuatu yang besar menurut mereka, dianggap remeh oleh mereka, dianggap kecil. Ikhwani fillah, na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimukumullah. Berkata para ulama, makna wa ma yu'adzibani wa ma yu'adzabani fi kabir ay kabirin fi za'mihim aw fi za'mihima. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bukan suatu yang besar menurut mereka. Ini mereka anggapnya remeh. Fulan begini, fulan begini, fulan begini. Akhirnya permusuhan. Akhirnya bertikai. Akhirnya berperang. Kalau itu adalah orang-orang yang disusupkan di tengah-tengah ahlus sunnah, wajar terjadi. Dan itu sudah diingatkan oleh Syekh Rabi sejak dulu. Syekh Rabi hafizahullah. Indakum dasais. Hati-hati. Di tengah kalian ada dasais. Ada penyusup-penyusup yang ingin menghancurkan ahlus sunnah, ingin merusak ahlus sunnah. Ikhwan ibn a'azakullah, pertanyaannya, dengan cara apa kira-kira? Dengan cara apa merusak? Sungguh syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Walakin fitahrish, syaitan sudah putus asa untuk menjadikan orang yang sholat menyembah dirinya, sudah gak bisa. Tetapi dia tidak putus asa, masih semangat fitahrish untuk memecah belah, untuk mengadu domba. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bukan domba, jangan mau diadu. Kita bukan kambing garut, jangan mau diprovokasi. Kalau ada penyusup menyatakan begini-begini, saya tidak percaya, saya kenal beliau sebelum kamu, saya sudah tahu siapa dia, dia orang baik. Ikhwan ibn a'azakumullah, husnudzannya lebih tinggi daripada fitnah-fitnah murahan, daripada berita-berita yang sama sekali tidak ada sandarannya, enggak ada buktinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan satu hadis oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala ala unabbiukum bil 'addah. Maukah aku beritahukan kalian tentang al-'addah? Hiya namimah al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, aku maukah aku beritahukan kalian apa itu al-'addah? Dia adalah namimah. Apa itu namimah? Al-qalatu bainan nas, menukil pembicaraan dari manusia yang ini kepada manusia yang itu, memberitakan tentang dia kepada yang sana, memberitakan kejelekan yang ini kepada yang sana. Ikhwan fillah na'azakumullah, al-'ad dibaca juga dengan sukun, tadi ditulis dengan al-'addah, juga dibaca dengan al-'addah, sukun pada dhan, difathahkan di ain, dan disukunkan pada huruf dad al-mu'jamah, dan diriwayatkan pula dengan al-idah, dikasrahkan di ain, difathahkan di huruf dad, ala wazn idah, wahiyya al-kadhibu wal-buhtan, wahiyya al-kadhibu wal-buhtan. Wa'ala riwayatil ula, tetapi menurut riwayat yang pertama, dengan lafad yang pertama, al-'ad, masdar yuqalu adahahu 'addan ay ramahu bil'adah, maknanya adalah melempar dengan tuduhan dusta dengan buhtan. Ikhwan fillah na'azakumullah, perkara yang benar terjadi saja tidak semua perlu diberitakan. Tidak semua perlu diberitakan. Ketika engkau mendengar ucapan ini menjelekkan si fulan, tidak harus disampaikan pada si fulan. Kamu nasihati dia, orang itu baik, saya kenal dia gini, dia gini, dia gini. Apa perlunya menyampaikan pada orang yang kedua? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi setelah menyampaikan kepada yang kedua, kamu dikatakan begini, kamu dikatakan begitu. Yang kedua marah, marahnya dinukil lagi kepada orang yang pertama. Hadza huwa an-nammam. Itulah yang dikatakan nammam. Memang tujuannya supaya berantem. Tujuannya supaya bertikai. Senang dia melihat bertikai, rasai. Pasti pihak ketiga. Iya kan? Karena dia tidak ikut bertikai, hanya memindahkan berita dari sana ke sini, dari sini ke sana, dari sana ke sini. Barakallahu fi. Bahayanya hari ini, nammam punya banyak mulut, bahkan bisa berbicara tanpa lidah, hanya dengan dua jempolnya. Share, ketik share, atau dilanjutkan dari nammam yang pertama ke nammam yang kedua, yang kedua menyebarkannya kepada yang lain tanpa merasa salah, hanya dengan satu sentuhan kirim ke banyak. Apakah tidak dipertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah? Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi ternyata beritanya dusta. Engkau ingin memperbaiki susah. Engkau ingin memperbaiki susah. Sudah tersebar kemana-mana. Wa qala rahimahullah, kemudian dibawakan pula rahimahullah, an-nahyu an naqlil hadis wa kalamin nas ila ulatil umur idza lam tad'u ilayhi haja ka khaufin wa mafsada. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan bantu membantu dalam permusuhan dan kejelekan. Termasuk membantu permusuhan adalah namimah. Termasuk membantu pertikaian adalah menyebarkan namimah, menyebarkan berita-berita dari sana ke pihak yang sini, dari sini ke pihak yang sana. Berita-berita jelek, berita-berita provokasi. Ini namanya ta'awun alal ithim, ta'awun alal udwan. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ketika saya masih duduk di sana, beliau menyatakan bahwasanya ghibah, namimah itu sudah dosa besar. Sudah termasuk dosa besar karena ancaman-ancamannya jelas. Dan dia akan lebih besar kalau yang dighibahi, yang disebarkan berita-berita jeleknya adalah orang-orang yang berilmu, para da'i, para ustadz, para pengajar-pengajar tauhid was sunnah. Dan akan lebih besar kalau yang dighibahi, yang diceritakan kejelekan-kejelekannya adalah penguasa, pemerintah. Mengapa dua golongan ini kalau dinamimahi, dighibahi lebih besar? Ikhwan ibn na'azukumullah, karena efeknya pun akan lebih besar. Yang ini akan rusak agama, yang ini akan rusak negara. Kalau ulama dighibahi, diceritakan kejelekannya, kekurangannya dan sebagainya. Apa yang terjadi? Masyarakat enggan untuk mengaji, enggan untuk menghadiri kajiannya, enggan untuk mengambil istifadah darinya, karena dengar provokasi, katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Sehingga masyarakat jauh dari ulama'nya, jauh dari ahli ilm, jauh dari majlis ilm, jauh dari kajian-kajian. Apa yang rusak? Dakwah, agama. Kalau pemerintah digibahi, dan sekarang ini naudzubillah, kita berlindung pada Allah, sudah mulai panas situasi dan kondisi di Indonesia. Saya katakan panas karena mereka semua sama-sama tahu bahwa sekarang ini menjelang dan mendekati pemilu. Setiap ada dan setiap mendekat pada pemilu, mesti akan banyak provokator menyebarkan provokasi, akan banyak berita-berita dusta, akan banyak berita-berita yang begini, yang begini, yang begitu dari semua pihak. Saya tidak kecualikan, karena memang itulah yang terjadi, bukan rahasia lagi. Sehingga antum ahlus sunnah, hendaklah istiqamah di atas sunnah dan jauh-jauh dari ghibah, jauh-jauh dari namimah, jauh-jauh dari provokasi. Jangan ikut-ikutan nge-share, jangan ikut-ikutan berbicara, jangan ikut-ikutan komen. Semakin mudahnya orang berbicara itu adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh demi Allah, berapa kali disebutkan oleh para ulama dan masyayikh kita, banyak orang-orang yang di hidupan nyata la syai, bukan siapa-siapa, ilmu enggak punya, kedudukan enggak punya, berbicara enggak berani, penakut, pengecut, siapa lagi, sembunyi di rumahnya. Tapi ternyata di internet dia jagoan besar, ulama kibar, fatwa-fatwa, berbicara, komentar, sebarkan faedah-faedah-faedah yang ternyata salah, keliru, fitnah. Ini khonibdin a'azakumullah, ujian. Jangan lupa Rasulullah SAW berbicara tentang masalah mulut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Jangan komen, jangan berbicara, diam. Apalagi bukan urusan kita. Apa itu bukan urusan kita? Politik. Di sana muslim, di sini muslim, terserah. Siapa yang menang Allah takdirkan, saya terima, selesai. Apa susahnya? Oh yang ini begini, yang begitu, kata siapa, sama kurang lebih, sama-sama politikus. Sehingga alhamdulillah, dengan keyakinan Rasulullah SAW, dengan keyakinan ucapan beliau, falyakul khairan aw liyasmut, kita gak terbawa fitnah politik, tidak terbawa hura-hura politik. Kita tetap tenang, tenteram, kita tetap ngaji, kita tetap masya Allah beribadah dengan baik kepada Allah, berakhlakul karimah, bersikap baik kepada tetangga, bersikap baik kepada saudara, bersikap baik kepada teman-teman, bersikap baik kepada kaum muslimin di masjid-masjid. Walhamdulillah, semua adalah saudara. Sedangkan yang masuk ke dalam dunia tadi, dunia politik tadi, hura-hura politik tadi, beliau sana, oh itu bukan golongan kita, warnanya beda, itu bukan warna kita. Yang sana, oh itu pro sana, ini pro sini. Ikhwanul Nazaqumulakum muslimin rahimani warahimukumullah. Hati-hati, jangan terbawa provokasi. Jadi jangan kita melakukan provokasi, jangan meneruskan provokasi. Teruskan, teruskan. Jangan. Dan jangan kita terprovokasi. Saya ulangi, jangan melakukan provokasi. Jangan ikut-ikutan terbawa atau meneruskan provokasi. Dan jangan terbawa dengan provokasi. Sebaiknya kita tidak dengar. Aman. Sebaiknya kita tidak baca berita-berita seperti itu. Sehingga kita tetap ikhlas ketemu kaum muslimin, tetap kita baik. Kalau kamu mendengar katanya si fulan mencarakan kamu, ketika ketemu bagaimana kira-kira? Waalaikumsalam. Enggak enak. Kenapa? Karena dengar. Tapi kalau kita enggak dengar, masih tetap kita bisa akrab dengan siapapun dari ahlus sunnah. Kita bisa tetap bersikap baik kepada siapapun dari orang-orang yang zahirnya baik, muslim, sunni. Walhamdulillah. Ikhwan ibn a'azam lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. Ini barakallahu fikum persis ucapan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin. Jangan salah seorang menyampaikan kepadaku tentang saudara atau tentang salah satu sahabatku. Jangan menceritakan kepadaku tentang salah satu sahabat. Aku ingin aku keluar menemui kalian dalam keadaan salimus sadr, dalam keadaan hatiku salim, selamat, gak punya apa-apa di hati. Ketemu tetap seperti sedia kala. Jadi jangan sampaikan padaku tentang perkara-perkara kalian yang tidak pantas, yang begini, yang begini. Ikhwan fillah na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa ar-rasul wa huwa an-nabi ma'sum, terjaga dari kesalahan. Beliau khawatir takut akan ada sikap beda kalau dengar sesuatu tentang sahabatnya. Apalagi kita yang bukan rasul, bukan nabi. Kalau mendengar sesuatu, apalagi na'udzubillah muncul dendam, orang aja mungkin senyum aja gak bisa. Dipaksakan senyum, keluarnya senyum kecut. Gimana senyum kecut? Karena sudah dengar sesuatu di hati. Sehingga jangan sebarkan berita jelek. Nasehati kalau kamu bisa. Doakanlah kepada Allah, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan Allah perbaiki dia, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepadanya, sehingga hati kita salimus sadr, sehingga hati kita lapang. Bertemu biasa, ahlan wa sahlan, kifal bakhair, karena enggak dengar. Sehingga ini juga catatan barakallahu fikum buat sesama kalian ahlu sunnah. Jangan sedikit-sedikit ngadu, saat si fulan begini, saat si fulan begitu, saat si fulan begitu. Perbaikilah keadaan kalian sendiri, saling menasehati, saling membimbing dan sebagainya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya namimah barakallahu fikum akan membuat retak hubungan persahabatan. Akan membuat renggang keakraban. Akan membuat rusak ukhuwah, persaudaraan. Sehingga barakallahu fikum, jangan sampai kita terjerumus dalam sifat yang namanya namimah atau qattat, tukang bawa berita, tukang bawa berita yang memanas-manasi sana ke sini, yang manasi sini ke sana. Sungguh barakallahu fikum, kalau saja kita bisa meredam Kalau saja kita bisa menahan diri, mudah untuk diselesaikan semua perkara, semua kesalahpahaman, semua pertikaian akan mudah diselesaikan. Tetapi kalau sudah tersebar, apalagi ditambah dengan bumbu-bumbu, ditambah dengan berbagai macam kedustaan-kedustaan, runyam. Maknanya runyam, sulit untuk diperbaiki, susah. Harus turunkan tensinya, turunkan emosinya, redakan amarahnya, dan kemudian fokuskan pada dakwah dan talabul ilm. Pada talabul ilm dan dakwah. Barakallahu fiik. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.